Bismillah. Qala wafaqahullah ta'ala al-mas'alatul khamisah al-alaqatu bainal bid'ah was sunnah. Ya'ti nadhiru lafdil bid'ah fi hadainil itlaqaini al-lughawi was syar'i lafdus sunnah. Wa bayanu dhalik al-awwal bin nadhari ilal ma'na al-lughawi. Ta'ti sunnatu fil lughati bi ma'na al-bid'ah fil lughah. Idhi sunnatu lughatan bi ma'na at-tariqah hasanatan kanat aw sayyi'atan. Fa kullu man ibtada'a amran 'amila bihi qaumun man ba'dahu qila huwa sunnah. Fa sunnatu wal bid'ah fil ma'na al-lughawi lafdhani mutaradifan. Wa min al-amthilati 'ala wurudi lafdhi sunnah bi ma'nahu al-lughawi qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyankusa min awzarihim syai'un. Asani bin nadhari ilal ma'na syar'i. Ta'ti sunnatu bil ma'na syar'i fi muqabilil bid'ah. Bil ma'na syar'i. Idhi sunnatu syar'an hiya tariqatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Wal bid'ah ya ma kana mukhalifan li tariqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Fa sunnatu wal bid'ah fil ma'na syar'i lafdhani mutaqabilan. Fa min dhalika qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha qawmun bid'atan illa rufi'a misluha minas sunnah. Fa tamassukun bisunnah khairun min ihdathi bid'ah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna likulli 'abidin syirrah wa likulli syirrah fatrah fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Nah, barakallahu fiik. Ini pembahasan masalah yang kelima ya, hubungan antara bid'ah dengan sunnah. Apa hubungannya? Kata penulis wafaqahullah, ya'ti datang nadhiru lafdil bid'ah yang sepadan ya dengan lafaz bid'ah fi hadainil itlaqain. Itlaq maksudnya istimalnya. Jadi fi hadainil istimalain. Pada dua pemakaian ini, maksudnya dua pemakaian ini adalah al-lughawi wa syar'i. Pemakaian menurut bahasa dan pemakaian menurut syariat. Apa yang sepadan? Yaitu lafadz sunnah. Lafadz sunnah. Jadi lafadz sunnah itu sepadan dengan lafadz bid'ah pada dua pemakaiannya. Nah, entah itu istimal lughawi atau istimal syar'i. Tayyib. Bagaimana penjelasannya? Wa bayanu dhalik, penjelasannya adalah yang pertama bin nadhari ilal ma'na lughawi. Dengan melihat kepada makna bahasanya. Ta'ti sunnatu fil lughah bi ma'na al bid'ah fil lughah. Sunnah dalam pemakaian bahasa itu datang dengan makna bid'ah dalam pemakaian bahasa. Jadi sama sepadan dalam apa? Maknanya. Nah, ini sunnatul lughatan karena sunnah menurut bahasa bimakna tariqah. Dengan makna apa? Tariqah, jalan. Ya, sunnah dalam bahasa artinya apa? Tariqah. Tariqah itu hasanatun atau hasanatan kanat au sayyi'ah. Bisa tariqah hasanah atau tariqah sayyi'ah. Sebagaimana bid'ah ya? Bid'ah bisa bid'ah hasanah, bisa bid'ah sayyi'ah. Kalau dalam pemakaian bahasa ya. Nah, madmumah atau mahmudah, tercela atau terpuji, luas. Jelas. Fa kullu man ibtada amran amila bihi qaumun min ba'dihi qila huwa sunnah. Maka setiap orang yang memulai suatu perkara, kemudian ada orang yang mengamalkan perkara itu setelah dia, maka dikatakan itu adalah sunnah, sunnahnya dia. Paham? Karena dia yang memulai, orang lain mengikuti, maka disebut itu sunnah. Tariqahnya fulan. Nah, sunnahnya fulan. Itu dalam bahasa, bisa dilihat dalam kitab Al-Misbah Al-Munir Al-Fayyumi. Fasunnah wal bid'ah fil makna lughawi lafdhani mutaradifan. Sehingga sunnah dan bid'ah dalam makna bahasa itu dua lafaz yang sepadan semakna. Paham? Contoh penggunaan lafaz sunnah dengan makna bahasa. Katanya di sini wa minal amthilah, di antara contoh ala wurudi lafzi sunnah bi ma'nahul lughawi, datangnya lafaz sunnah dengan makna bahasa adalah pada qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menyunnahkan dalam Islam sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', maka baginya pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya setelah dia, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Ya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Dan siapa yang menyunnahkan dalam Islam sunnah yang buruk, maka dia yang menanggung dosanya dan dosa orang yang beramal dengannya setelah dia, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Berarti di sini ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ini sunnah menurut apa? Menurut bahasa. Berarti ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Iya, menurut bahasa. Begitu, paham? Tapi ini hadis Imam Muslim. Kemudian yang kedua, bin nadhari ilal makna syar'i. Sekarang kalau kita memandangnya kepada makna syar'i, ta'ti sunnah bil makna syar'i fi muqabilil bid'ah bil makna syar'i. Maka sunnah dengan makna syar'i itu datang berlawanan, bukan lagi apa? Sepadan, bukan lagi muradif, tapi muqabil. Paham? Berlawanan dengan bid'ah dengan makna syar'i. Kenapa? Idz sunnatu syar'an hiya thariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Karena sunnah menurut makna syariat adalah tariqahnya Nabi sallallahu dan para sahabatnya. Wal bid'ah, sedangkan bid'ah ya makana mukhalifan li thariqatin nabi sallallahu wa ashabi. Apa saja yang menyelisih tariqah Nabi sallallahu dan para sahabat itu bid'ah. Jelas itu dalam makna syar'inya. Fasunnah wal bid'ah fil makna syar'i lafzani mutaqabilan. Maka sunnah dan bid'ah dalam makna syar'i dua lafaz yang berlawanan. Contohnya, min dalik contohnya adalah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha ma ahdatha qaumun bid'atan. Tidaklah ada satu kaum yang melakukan suatu bid'ah, membuat suatu perkara baru ya dalam agama, illa melainkan rafa'a atau rufi'a misluha minas sunnah, akan diangkat semisal bid'ah tadi dari sunnah. Misalkan ya, ada seorang mengamalkan zikir cara bid'ah, maka akan hilang zikir cara sunnah yang semisalnya. Paham? Fatamasukun bisunnah khair min ihdathi bid'ah. Maka berpegang dengan sunnah itu lebih baik daripada membuat perkara bid'ah, walaupun dipandang baik oleh sebagian orangnya. Tapi kalau dampaknya adalah hilangnya sunnah, maka itu tidaklah apa baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Di situ ada ceritanya, ada kisahnya ya. An Ubayf ibn Harith al-Thumali. Dari Ubayf bin al-Harith al-Thumali qala, dia berkata, ba'atha ilayya Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik bin Marwan mengutus orang menemui saya. Fakal, ya, dalam berita utusannya itu dia berkata, ya Abu Asma, wahai Abu Asma, inna qad jama'na an-nasa 'ala amrayn. Sesungguhnya kami telah kumpulkan manusia di atas dua perkara. Qala, maka Ubayy bin al-Harits berkata, wa ma huma, apa dua perkara itu wahai Amir, ya Abdul Malik bin Marwan. Qala, dia berkata, raf'ul aidi 'ala al-manabir yawm al-jum'ah. Ini mengangkat dua tangan di atas mimbar pada hari Jumat. Doa, paham? Itu perkara yang kami buat. Ayat wal qasas ba'da subhi wal 'ashr, dan juga menghidupkan yang namanya apa? Qasas, cerita kisah-kisah setelah subuh dan setelah asr. Faqal, maka Ubayy bin Harith berkata, ama innahuma amsalu bid'atikum indi. Ketahuilah, sesungguhnya dua perkara itu adalah yang terbaik dari bid'ah kalian menurut saya. Nah, artinya nampaknya itu apa? Sesuatu yang baik. Walastu mujibaka ila syai'in min. Tapi aku apa? Tidak menginjabahi kamu, tidak ikut kamu pada satu pun dari dua itu. Aku tidak apa? Ikut-ikutan. Qal Abu Malik bin Marwan berkata, lima, kenapa? Kan baik. Nah, kamu sendiri kata, akui, ya itu baik. Qal, dia berkata, li anna nabi sallallahu alaihi wasallam qal, karena nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma ahdatha qaumun bid'atan illa rufi'a mithluha min as-sunnah. Tidaklah ada satu kaum membuat suatu perkara bid'ah melainkan diangkat yang semisalnya dari sunnah, walaupun dipandang baik, tapi efeknya, dampaknya adalah hilang sunnah. Kemudian dia berkata, fatamas sukun sunnah khairu min ihdatsi bid'ah. Sehingga berpegang dengan sunnah itu lebih baik daripada membuat bid'ah walaupun dipandang baik. Jelas. Hanya saja hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah dhaifah nomor 6707. Ya, karena ada rawi yang dhaif dalam sanad. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa la'alla asla hadzal hadis mauquf. Boleh jadi asal hadis ini sebetulnya mauquf, tapi kemudian diriwayatkan oleh rawinya marfu. Tapi sebetulnya itu mauquf. Bagaimana bisa begitu? Faqad rawad Darimi wa Ibn Wadhah wa Al-Lalaka'i. Karena Ad-Darimi, Ibn Wadhah dan Al-Lalaka'i meriwayatkan an Hasan bin Atiyah. Dari Hasan bin Atiyah qala, yang berkata, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Kata Hasan bin Atiyah, Hasan bin Atiyah rahimahullah, beliau mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan, tidaklah ada satu kaum yang berbuat bid'ah fi dinihim, dalam agama mereka, illa melainkan naza'allah, Allah akan cabut min sunnatihim, dari sunnah mereka, mislah yang semisalnya. Thumma la yu'iduha ilaihim, kemudian Allah tidak kembalikan sunnah yang dicabut itu kepada mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kata Syalbani rahimahullah, wa isnadu sahihun ila Hasan. Athar ini sahih, sanadnya sampai Hasan bin Atiyah rahimahullah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Syai di sini adalah penggunaan bid'ah dan sunnah sebagai dua hal yang saling berlawanan. Ya. Tidak dihidupkan bid'ah, nanti akan mati sunnah. Jelas, berarti keduanya adalah dua hal yang mutaqabilah, ya, tidak akan pernah bersatu. Jelas, itu kalau menurut makna syar'i. Beda kalau menurut makna lughawi, ya. Jadi dua hal yang mutaradifah. Jadi kesimpulannya begitu, ya. Kalau ditanya apa hubungannya sunnah dengan bid'ah, kalau menurut bahasa dia adalah lafzani mutaradifan, dua lafaz yang sama semakna, ya, sepadan. Tapi kalau menurut syariat, keduanya adalah lafzani mutaqabilan, dua lafaz yang saling berlawanan. Itu kesimpulan. Juga contoh lain, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna likulli 'amilin syirah. Maka setiap orang yang beribadah itu ada semangatnya. Walikulli syiratin fat, dan setiap semangat ada apa? Futurnya. Jelas, ada loyonya, ada lemesnya. Fa imma ila sunnah. Ketika dia dalam kondisi itu, kemungkinannya dia kepada sunnah, wa imma ila bid'ah, atau kepada bid'ah. Berarti kan dua hal yang berlawanan ya. Faman kanat fatratu ila sunnah, maka siapa orang yang ketika futurnya itu kepada sunnah, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Waman kanat fatratu ila ghairi dzalik, dan siapa orang yang ketika futurnya itu kepada selain itu, faqad halak, maka dia binasa. Ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Maka di situ jelas ya, sunnah dan bid'ah dua hal yang berbeda ya, yang berlawanan menurut makna syar'i. Walhamdulillahirabbil alamin.